pelukan, bercinta di kegelapan. Kumbang bergairah menghisap madunya bunga. Bunga-bunga jalan, itu bunga-bunga jalan. Manis senyum manja, senyuman menjerat cinta. Kumbang-kumbang belang, itu kumbang-kumbang belang. Tunduk dan tergoda dalam dekapan sang bunga. Bunga jalan, itu bunga-bunga jalan. Harum dan mewangi, merekah menjelang malam. Kumbang-kumbang belang, itu kumbang-kumbang belang. Coba datang lagi kesepian. Asik-asikan di jalan, tebarkan manis senyuman.